Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdi lirasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana shalli alaihi sallim ya ayyuhal ghaussu salamullah alaika rabbini bi idznillah wandur ilayya sayyidi binadru musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh yang saya taati, yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja, pengajian menjelang buka, yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang beliau, mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu wa qaddasa wa sirah. Gih muka-muka kemawon anggen kula njenengan sedaya hadir dalam acara pengajian di bulan Ramadan ini. Muka-muka dipun ridhani kali Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kulon jenengan sedoyo ini benar-benar sesuai apa yang diharap-harapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatipun ingkang benar-benar bahagia fitini waddunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, kulo panjenengan niki sebagai menungso, ya sebetulnya tidak berarti gampang mboten. Krono kulon jenengan sebagai manungso niki mendapat amanat yang besar. Amanat niki berupa pengabdian wonten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amanat yang paling besar bagi manusia itu adalah pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini SK rohani yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa menerima ini adalah orang yang hatinya bersih. Adalah orang yang hatinya benar-benar bisa merasakan bahwa kula jenengan sedaya niki mboten wonten malih sebagai hamba Allah niki ditugaskan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sing nomor kali niki amanat hidup di dunia. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dipendawakan wa idh qala lil malaikati inna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sing nomor loro amanat kula jenengan niki adalah sebagai khalifah. Khalifah yang senantiasa mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mila saking menika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanat niki harus kita lakukan. Jangan sampai kula jenengan malah khianat. Ini yang paling penting. Lalek kulon jenengan ini untuk melakukan amanat jangan sampai khianat. Ini kudu dielmoni. Lah bagaimana kula panjenengan sedaya oleh amanat ngawulo marang Gusti Allah menawi kula panjenengan durung kenal kali Gusti Allah yang ketasubah. Inilah masalahipun. Kula panjenengan diperintah nyembah Gusti Allah. Diperintah nyuwun dumateng Gusti Allah yang maha memberi. Lah bagaimana kalau panjenengan bisa nyembah dengan benar, meminta dengan benar, menawi kula njenengan dereng kenal kali Allah sing disembah yang Maha Memberi itu. Mila saking menika apa artinya menawi kula panjenengan diparingi janji-janji kali Gusti Allah. Lah lek kula panjenengan durung kenal kali Gusti Allah, sehingga kula panjenengan namung mundut janjine tapi pengabdiane ora ono. Nah ini termasuk hijab. Hijab niku aling-aling. Nah kebanyakan manusia termasuk kulon jenengan iki senengane karo janji-janjine Gusti Allah. Tapi amanat yang paling utama sebagai pengabdian niki kadang-kadang boten dipun lampahi. Padahal tugasnya mau ngawulo. Lek ngawulo ini tepat, janjine Gusti Allah mesti tepat. Wonten bulan Ramadan niki Gusti Allah dawuh melalui lesannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadona imanan wakti saban ghufirullahu mataqaddama min dambi. Gusti Kanjeng Nabi dawuh dumateng kula panjenengan sedaya, wahai manusia, kabeh wong-wong sing beriman, man soma Ramadona, sapa wong sing gelem poso ing wulan Ramadan imanan wakti saban. Niki kata kunci nipun niku imanan wakti saban. Krono iman marang Gusti Allah, berarti lah iman niku kudu kenal dhisik. Lah ya apa kula njenengan iso kenal, iso iman percaya karo Gusti Allah lek durung kenal. Padha karo kula panjenengan, bagaimana kula panjenenganku percaya kepada seseorang yang belum dikenal? Weruh ae ora kok kula panjenengan iki kok malah percaya, kan mustahil to niku. Kuncinya adalah imanan. Lah bagaimana kita akan melaksanakan dengan benar lek kula panjenengan durung kenal karo sing diimani? Imanan wakti saban. Wakti saban iku mengharap. Lah bagaimana kula panjenengan mengharap sesuatu kepada seseorang yang belum kita kenal? Kula niki mengharap diberi hadiah kepada seseorang. Wong jenenge tok e ora roh. Apa maneh jumlah griwonge, apa maneh tempate ndi-ndi? Lah bagaimana kita mengharap dengan hasil lek kula panjenengan iki mung mengharap tapi belum kenal dengan siapa yang kita harap? Jadi kunci ayat atau hadis ini adalah imanan wakti saban. Berarti kula jan sebagai menungso iki sing diupayano niki imanan dhisik. Imane dhisik sing dipun pakno lan wakti saban mengharap kepada yang diimani. Iki dhisik dikonceki dhisik. Dipun uripaken ana ing jero ati kula jenengan. Sebab kalau jenengan kulon ini gak ngerti imanan wakti saban, gak dingerteni rurumuhu firolahu matakodama min zambi rune disepuro kali Gusti Allah. Akhirnya kulon panjang ini golek sepurane tok, tapi sing utomo kenal disik menuju kepada Allah yang Maha Pengampun ini kosong. Nah bagaimana firolahu matakodama min zambi ini bisa diberikan oleh Allah? Wong kulon jenengan kenal kali Gusti Allah mawon kok dereng. Ini bisa dipahami tuh hadirin. Mulanya ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada dawuh lagi. Orang yang berpuasa, orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, ini ditikel-tikel karo Gusti Allah ganjarane. Jadi kata kuncinya itu adalah Allah dulu sing memberi. Allah yang memberi pahala. Itu dikenal dhisik. Baru lek wis kenal, baru innallaha la yukhliful mi'ad. Saat temani Gusti Allah yang sudah kita kenal di dalam hati, yang sudah kita rasakan di dalam hati, yang sudah kita imani seyakin-yakinnya di dalam hati, ini tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hadirin yang saya muliakan, mulanya kula jenengan ini poso saben dina poso. Puasa tiap bulan puasa di dalam Ramadan ini. Tapi mengapa hasil tiap tahun di bulan Ramadan, Ramadan kita poso berpredikat berlabel Idul Fitri, tapi kok gak ada perubahan nang ngersanipun Allah? Allah memang tidak akan mengingkari janji, hadirin. Gusti Allah gak mengingkari janji, pasti Allah akan memberi. Tapi ya itu, hadirin wal hadirat. Kalau Allah tidak mengingkari janji, mestinya kalau panjang kudu kenal dhisik. Kita jangan terkecoh. Jangan-jangan nafsu kalau panjenengan sih mengecoh. Waduh, enaknya bulan Ramadan. Ini bulan rahmat. Karena 10 hari Ramadan kabeh oleh rahmati Gusti Allah. Ini bulan ampunan sebab 10. Kedua, Gusti Allah bakal ngampuni sapa umat yang berpuasa di dalamnya. Dan ini adalah bulan idkun minan nar. Kabeh dibebasno tekan neraka utawa dimlebokno swarga kabeh sing gelem nglaksanakno poso ing bulan Ramadan. Jangan terkecoh itunya dulu. Itu pasti diparingaken kali Gusti Allah. Tapi madhepe iki lho sing kudu diutamakan, hadirin wal hadirat. Kula panjenengan jangan sampai dikecoh oleh nafsu kula jenengan sehingga gak ro madhep, gak ro apa kula panjenengan iki, gak rumangsa lilah, gak iso ngetrapno billah, gak iso ngetrapno wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malah kula panjenengan merasa tidak kenal Allah sing dikenal mung pahala, sehingga kula panjenengan mung poso sing diuber-uber duduk ridane Allah. Yang dicari bukan Allah, tapi yang dicari adalah ganjarannya. Awas, nanti tertipu kula panjenengan dengan adanya itu semua. Mila saking menika sapa sing melangkah lek dasari boten krana Allah, dasari krana hasil, dasari krana sukses, dasari krana pahala, dasari krana swarga, tidak didasarkan lillahi ta'ala. Awas. Mardudun wa madrubun liwajhi sahibihi. Semua usahanya itu tadi ditolak kali Gusti Allah. Ketoke kula jenengan api gembol amal, ketoke api gembol ibadah, bareng wis mati Israel teko, kula panjenengan baru getun menangis di hadapan Allah, tapi tiada arti tangisan di saat sakaratul maut tersebut. Karena kula panjang baru ketun, ya Allah, tiba-tiba kula uber-uber janjinya Allah. Walaupun itu benar, tapi itu kurang tepat. Karena kula dereng madep disik datang panjenengan, ya Allah. Ini gambarannya hadirin wal hadirat. Saniki umpamane yang tendik beriki ana wong ngedum zakat. Siapa yang berdatang ke rumahku? Ini ada orang yang namanya si Fulan ngedum zakat. Zakatnya tiap orang diberi 1 juta. Niki sing utama niki panjenengan niki usaha pertama apa yang panjenengan lakukan? Dadak ana wong ngedum zakat ana ndek gedung ngriki. Dadi yang utama iku diumumno undang-undang. Sopo sing nang gedung iki engko oleh duit 1 jutaan. Jadi orang-orang berbondong-bondong ke gedung ini apa yang dicari? Golek 1 juta ya apa golek wong sing ngedum ini hadirin wal hadirat. Lek lo panjang golek 1 juta nih gak ketemu karo sing ngedum, antrio nganti esok, maaf, tidak akan dapat. Nunggu nganti suwe, nada bisa nonok di jobo, tidak dapat kalau kita tidak tahu dengan sing ngedum. Jadi logika yang sempurna, lek lo panjang ingin semua janji-janjinya Allah. Ramadan berhasil. Usaha berhasil. Satu yang anda cari, Allah yang maha pemberi dan Allah yang maha loman itu. Nah ini kalau jangan terkecoh, sehingga kalau jenengan ini datang poso, tapi tujuannya tidak untuk mencari Tuhan. Poso bukan karena Allah yang dicari. Sing dikole mung ganjaran itu, sibuk dengan ganjaran itu, sibuk dengan pahala itu, sibuk dengan ampunan itu, lupa dengan Allah yang memberi. Awas, nanti itu kula jenengan akan tertipu, hadirin wal hadirat. Mulane kula jenengan harus tahu, harus paham. Dalam salah satu dawuh tentang takribul usul. Niki dipun dawuhaken la yakunul fadlu illa lil qulubil munkasiratil muta'arradit nafakhatil ilahiyah. Niki didawuhkan. Jadi fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Fadl itu pemberian, keutamaan. Iku apa ampunane Gusti Allah? Apa ku rahmate Gusti Allah? Apa iku berupa bebas teko api neraka? Apa iku rupane taufik hidayah pertolongane Gusti Allah inayah bisa? Itu disebut fadlnya Allah Subhanahu wa taala. ini tidak akan diberikan kepada seseorang. Gak bakal diparingno karo Gusti Allah rupa maghfirah, ampunan, rahmat, bebas tekan rokok. Apa yang diberikan oleh Allah? Illa lil kulubi. Kejobo wong-wong sing duwe ati. Ati sing apa hadirin wa hadirat? Ati sing rumangsa nelongso nuk ngersani Gusti Allah. Atine nelongso terus ya Allah, sakmene iki kabeh apik, kula tok sing elek. Itu hadirin. Meratap ya Allah. Niki padha apik-apik ngadep teng jenengan, kari kula sing dereng ya Allah. Mulane rezeki kula seret, ati kula peteng niki saking eleke kula meratap di hadapan Allah, merana nelongso di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dia mengakui penuh berlumuran dosa. Niki bila perlu mboten sak jag, mboten sak pengajian, mboten sak kampung, sak jagat kula sing paling elek ya Allah. Iso ngono apa mboten ati kula njenengan sedaya? Kabeh poso kula poso ya Allah. Tapi ati kula niki sing mboten saged poso. Ati kula sik gunem tiyang, ati kula sik ngrasani wong liya, ati kula sik rumangsa apik. Kula kakan dosa ya Allah mboten mampu kula. Niki kadirin. Terus rumangsa ngoten niki akhirnya kepingin ya Allah lek mboten panjenengan ampuni, mboten paring-paring pertolongan. Nuwun sewu hadirin hadirat. Kula niki kula panjenengan tenapa-napani Gusti. Lho inilah di dalam dawuh ini. Lek ana wong gelem poso ngetrapno atine, poso atine. Sing dimaksud poso atine niku ati niki didohno teko rumangsa apik. Niku poso rohanine. Ati niki didohno rumangsa cukup. Sebab Allah dawuh innal insana layatghu arahustaghna. Saat temene menungso itu lacut di hadapan Allah, berlarut-larut. Arahustaghna karena dia merasa sudah cukup. Lah wong sing poso atine niku atine iku didono teko rumangsa cukup. Aku wis cukup karo ibadahku. Aku wis poso, aku wis taraweh, aku wis salat bengi. Rumangsa cukup. Bahaya ini hadirin. Wong sing poso atine dibuang itu jauh-jauh. Diisi, saya masih haus kasih sayangmu ya Allah. Saya masih haus ampunanmu ya Allah. Niku sing paling bener hadirin. Kula masih haus ampunanmu karena saya berlumuran dosa. Dosa kula mulai balik nganti tuwek, nganti ati mati, penuh dosa. Lek mboten dosa lahir, dosa lali kali jenengan ya Allah. Dosa jagakno sak liyane Gusti Allah. Niku dosa rohani hadirin wal hadirat. Lah kula jenengan posone apa wis poso, hatine wis poso napa mboten? Apa kula panjang mung wetenge tok luwe tapi atine rumangsa bangga krana mlebu bulan poso. Sehingga di bulan puasa niki kula panjang merasa ganjarannya akeh. Lek aku mati ana ulang poso enak. Aku mati syahid diampuni karo Gusti Allah. Awas. Jangan tertipu dengan nafsu itu. Itu nafsu yang menjauhkan diri kepada Allah. Sebab kula panjang dikongkon poso. Diperintah ngapalno Al-Qur'an, diperintah kula panjenengan mujahadah, diperintah untuk sholat tujuannya hanya satu, liyukurribukum ilallah, supaya kula panjenengan itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selamat ngoten mboten. Sebab selamat ampunan iku urusane Gusti Allah. Lek diterima mesti diparingi karo Gusti Allah. Lah ati kula jenengan iki tertipu napa mboten hadirin wal hadirat? Selama ini kula panjang urip nganti tua, nganti meh mati kaya ngeten iki, kula panjang ditipu ambek situasi ngoten napa mboten? Apa atine wis konsekuen rumangsa elek ana ngersanipun Allah? Sebab posone rohani adalah mengosongkan roh. Padha karo posoe jasad ngosongno jasad teko pengaruhi makan dan minum sesuai diatur oleh syariat. Tapi kalau posone rohani yaitu mengosongkan rohani dari sifat-sifat rumangsa apik. Dari sifat-sifat rumangsa iso ibadah. Dari sifat-sifat rumangsa wis cukup. Dari sifat-sifat rumangsa sudah baik. Itu kudu dikosongno. Itu namanya takholi. Kalau gitu kudu diisi. Diisi apa? Diisi rumangsa elek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus diisi rumangsa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kudu diisi rumangsa kakan dosa di hadapan Allah. Itu namanya takholi. Sebab lek wis iso ngisi perasaan ati kaya ngoten. Kula mboten mungkin ngilokno wong liya sebab bagaimana kita mencaci orang lain sebab kula pancen wis rumangsa sumbere segala macam dosa hadirin wal hadirat. Mulane kula pancen sebagai pengamal wahidiyah ya mujahadah wis. Ya mujajal lembaran ya sudah. Tapi kok isik rumangsa ngoten sebab dereng ngosongno jiwa ini hadirin-hadirin. Lek wis atine iki sik durung diisi malah rumangsa wis apik. Rumangsa aku wis mujahadah. Aku wis lilabilah. Aku wis nemu guru rohani radhiyallahu anhu walis satu akidia. Akhire kula panjang mboten panjang kosongno. Nanti dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yo iki pengamal waqidiyah yang khianat itu gak sesuai dengan bimbingannya. Beliau guru kita, pimpinan kita, orang tua rohani kita, Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Ayo hadirin hadirat. Kulo jangan mujadah. Itu mujadah temenan apa khianat ini hadirin? Lah lewis mujadah temenan pasti akan nangise, akan eleke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mesti atine berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana te nyongko wong elek wong lepas jadi sumber elek hadirat. Awas lono pengamal wakil jati suka nyongko wong elek. Dudono atine kosong goroh itu hadirat. Awas, jangan coba-coba ini hadirin-hadirin. Kalau lahir batin, ya lahir batin. Wakil dia bagaikan berlian. Dicemplung no peceren, ya tetap berlian. Ditaruh di etalase, ya tetap berlian. Dipegang perampok, ya tetap berlian. Nilainya mahal. Begitu pula kalau jenengan. Kalau wakil dia ditaruh di mana saja. Onok di pejabat, onok di pemerintahan, onok di usahawan, onok di usaha apapun, onok di kontraktor. Lek wis wakil dia ya tetap rumangsa elek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kita gimana hadirin wal hadirat? Khususnya anak-anakku, adik-adikku, kamu adalah penerus perjuangan wakil dia. Tidak cukup kalian mujadah, dereng cukup. Isi rohanimu dengan tazallul. Rumangsa ina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tazallum, rumangsa lek kula panjang dolim terus. Nah ya apa gak rumangsa dolim? Masyarakat ini butuh pertolongan kesadaran. Fafiru ilallah. Kula jenengan mung meneng tok ae gak tau ngreken kancang-kancane. Bahkan ibu bapaknya yang butuh kesadaran dijarno ae. Dibiarkan nganti mati tidak kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabmu anak-anakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lelek kowe kabeh wis tego ambek wong tuamu gak kowe siari. Keluargamu ndak kau didik dengan waqidiyah. Apa maneh karo liyane? Apa maneh karo kancane? Wong kulo panjang wis tego karo wong tuwa sing lairno. Tego karo ibu bapak yang mendidik kamu menjadi besar ini. Ayo kulo jenengan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam pengajian ini ya maaf. Ini untuk peningkatan diri kita. Kalau kita yang masuk di gedung ini, esek gelem ngerasani kancane, esek gelem memfitnah kancane, kosong goro di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Omong sa omong esek ngelunem kancane, nyalahkan sama-sama pengamal waqidiyah, tidak ngeterapkan bila. Berarti kalau panjang merasa apik, lek gelem nyalahno. Awas, penipu kalau jenengan. Kedok etok kalau panjang pengamal waqidiyah. Kedok etok kalau panjang ngaku derek beliau mu'alif radhiyallahu. Tapi sayang hati kalau panjang akan hancur seperti itu. Lek kalau panjang rumangsa apik, nanti nak panjang rumangsa punya kepentingan. Lalu punya kepentingan, nanti kalau panjang duwe rasa iri kepada orang lain. Lek kalau panjang duwe rasa iri pada kancane bahaya ini. Innal hilla wal khajada ya kulanil khasanat kama tak kulanil kama tak kulunal terus penting didawukan sapa wong sing duwe sifat iri al hilla lan duwe sifat hasud kepada sesamanya ini sifat itu akan memakan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan amal ditumpuk-tumpuk gampang oleh golek ganjaran. Tapi busa pahala yo gampang. Dua iri hati pisan karo kancane. Ya kulanil khasanat. Iri kalau ngobong kebaikan ganjaran kula panjenengan sedaya. Gambaran ditumpuk, ganjaran ditumpuk. Poso direwangi luwe. Bengi direwangi sholat terawih dan sholat tahajud. Ganjarane numpuk-numpuk. Rumangsa apik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hapus hilang kabeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ganjaran ditumpuk-tumpuk, golek pahala ditumpuk-tumpuk, dadak rumongso aku wis apik, aku sudah benar, hapus semuanya itu. Kudu kenal disik diapii atine disik hadirin. Wal hadirat. Maaf supaya kita tidak kecelik. Ya, supaya kita tidak tertipu dengan amal kula jenengan. Sebab kalau panjang amal enak erek lewes ngecap no bila bila. Enak erek aku lewes apal Al-Quran. Enak erek aku lewes iso sholat begini istiqomah. Enak erek lewes aku iso jamaah terus. Tapi kalau panjang gak kenal karo Gusti Allah. Terus ngendelno iku mau kabeh. Maaf mardudun wa madrubun liwaji sohibi. Besok ditolak karo Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kowe golek jaluk iku sing kowe sembah-sembah iku. Ini kalau kita tidak kenal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya selain itu ya kudu diisi. Lepas kenal pada Allah, mari kita sholat ini yuk kita upayakan bareng-bareng. Lepas durung kenal yuk tetap ibadahnya dilakoni terus. Sing ngapalno Al-Quran terus. Sing mujadah ya tingkatkan. Yang sholat malam ya istiqomah. Bersamaan itu ayo golek ilmu nih. Ilmu untuk mengenalkan diri kepada Allah. Nah yuk kebenaran ilmina ada di dalam wakidiyah kadirin wa kadirin. Tapi sayang banyak orang yang tidak tahu. Barung disari wakidiyah gak kenal. Direken wakidiyah apa gitu. Padahal wakidiyah ngajarkan kenal dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakidiyah mengajarkan kula panjenengan untuk ngetrap no lillah dan billah itu sendiri. Agar kula panjenengan di dalam beramal itu benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya maaf karena waktu yang sangat ini ya mendesak ya. Ini mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita jangan sampai tertipu. Jadi hati yang puasa, roh yang puasa, ini takholi, dikosongkan dulu. Dikosongkan dari sifat-sifat rumongso apik. Dikosongkan dari sifat-sifat rumongso mampu. Dikosongkan rumongso iso ibadah. Terus takholi diisi. Diisi rumongso elek, ini hadirin wal hadirat. Diisi rumongso dolim. Diisi dosane akeh. Bila perlu ya Allah kula pun terlanjur ya Allah donya niki. Rasulullah sudah berusaha ngangkat umatnya ana neraka supaya enggak swarga. Tapi kula sudah terlanjur ana di neraka dunia ini ya Allah. Kudu ngoten hadir. Sehingga koyok-koyok kula panjang gak iso ditolong itu lebih baik. Karena akhirnya nelongso terus ya dapat Allah Subhanahu wa taala. Lha kalau panjang rumongso wis ngamal wae dia akhirnya bahaya ini hadir. Akhirnya wis rumongso, wis rumongso selamat nanti ini hadir. Hadirin. Sebab bayai selama hidupnya merasa sing paling elek sak jagat kula nih hadirin iki bayai masjid radhanu. Lah kula jenengan pengamal wae dia sik sak langkah wis rumangsa apik, rumangsa wis tutuk, jangan sekali-kali. Bila perlu sampai mati nangis rumangsa elek hadirin. Ini di bulan puasa lek sama nangis setetes diampuni kabeh hadirin. Nggih monggo ilinge wong tuamu adik-adikku. Ibu bapak kita sudah meninggal dunia. Kalau kita cari sudah tidak ketemu. Sengketokmu maesane dok. Kita hanya ketemu batu nisannya. Kalau kita panjang batu nisan ibu bapak kita yang nampak jasa-jasanya. Tapi kita buta. Ya mari kita doakan ibu bapak keluarga kita. Kita merasa banyak dosa di bulan Ramadan ini. Soporo diterima kali Allah SWT. Kita sudah tertipu di dalam pengamalan wakidiyah malah rumong suapik nyalano liang hadir-hadir. Mari kita tunduk aja pasrah bongkoan di hadapan Allah SWT. Masih buat kenapa lihat sayyidi ya Rasulullah. Ini sampai akhir. Ini sampai akhir hadirin. Al-Fatihah. Ya syafi al-khulki salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dhalamtu wa batawa rabbini wa laisa li ya zaiti siwaka fa intaruta kudu saksun alika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah hadirin sifatnya Rasulullah lek ana umate jerit ya sayyidi ya Rasulullah urip kula urip ana donya ujian kula kata urip kula melarat terus sisi-sisi sambat ya sayyidi ya Rasulullah kula umat panjenengan dosa kula kata ya Rasulullah sing siji sambat ya sayyidi ya Rasulullah kula budal teko omah kupluan kopian kula budal teko omah pakai gak pakai jilbab budungan tapi bareng kula delok ndas kula ndas asu ya Rasulullah Rasulullah mboten tega ditulungi disyafaati hadirin hadir. Monggo ya sayyidi. Ya Rasulullah, monggo rumangsa sirahe sirah asu kabeh hadirin hadir. Rumangsa kakang dosa. Gimana kalau jadi sepura Gusti Allah lek gak rumangsa dosa hadirin. Ya sayyidi, ya Rasulullah. Sing nolong Kanjeng Nabi, Gusti Allah nyijab bayi hadirin. Ya sayyidi, ya Rasulullah. Ya sayyidi, ya Rasulullah. Ya sayyidi, ya Rasulullah. Ya sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wa dhuhtillah ya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wa dhuhtillah ya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wa dhuhtillah ya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya demikian. Ini ada kotak amal. Silakan yang niat sedako. Yojo terpengaruh karo pahala iki. Yo aku tak amal pahala bulan Ramadan ditikel-tikel. Tertipu kita dengan hati kita. Jangan terpengaruh karo Gusti Allah mawon. Ini bulan Ramadan, kesempatan saya amal, kesempatan saya ibadah. Karena apa? Karena Allah memberi rahmat, karena Allah memberi ampunan. Hanya Allah titik. Yo gak krono ampunan, yo gak krono rahmat, krono Allah. Itu yang benar hadirin nggih. Nggih, kula kinten cukup sak menen mawon, nggih. Segala kekurangan aku yang pangapunten, persiapan takjilnya silakan dikeluarkan dulu nanti supaya kalau pas maghrib ini tidak langsung saja kita nikmati. Ya, saya kira cukup sekian. Ayo rumangsa lek kula panjenengan wong elek hadirin nggih. Timbang kula panjenengan rumangsa rupane ganteng serbanan. Sinare ono baduke metu nure. Aduh rumangsa kula kewan wonten bawon hadirin hadirat nggih. Rumangsa lek kula panjenengan wong ireng kakang dosa kadhe. Nggih kula keten cekap sematur kemawon. Segala kekurangan yang agungnya pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tardiyah. Wa min ghazata zaman anadru al barokah wa karumah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.